Mitra bisnis, belum lama ini pemerintah telah mengungkapkan target untuk menjadikan Indonesia masuk dalam jajaran negara-negara ekonomi maju, bahkan menjadi salah satu pilar ekonomi dunia pada tahun 2030, serta menggeser posisi Jerman dan Inggris. Target itu diungkapkan seiring dengan dirilisnya prediksi McKinsey pada akhir tahun lalu yang menyebutkan adanya potensi Indonesia untuk menjadi salah satu pilar ekonomi global. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas proyeksi ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apa pendapat Bapak atas proyeksi Indonesia akan menjadi pilar ekonomi dunia pada tahun 2030 mendatang? Ini kali ya. Kenapa orang itu nggak pernah keluar negeri, itu nggak pernah tahu kayak apa. Coba baca bukunya Friedman yang terakhir, yang tentang It Used to Be Us. Itu kekhawatiran seperti itu sebetulnya dampak globalisasi itu bukan hanya Indonesia loh, jangan salah. Negara yang paling terkena dampak globalisasi itu Amerika gitu. Defisitnya itu berapa triliun itu, 10 kali lipatnya APBN Indonesia itu defisit anggaran mereka setiap tahun. Nah, kenapa hal itu menimpa Amerika, Pak Her? Kenapa? Contoh yang terakhir, kota Detroit aja bisa bangkrut gitu. Karena apa? Karena globalisasi. Jadi, kalau kita seperti kata dalam tempurung, kita bodoh. Kita nggak tahu, kita terkena dampak globalisasi dari Amerika. Amerika yang paling terancam itu sekarang dengan globalisasi itu. Dan macannya siapa? Macannya itu China. Sekarang India itu kalau tidak ada brain drain ya, perpindahan orang-orangnya keluar India itu mereka udah pasti jauh lebih cepat gitu, lebih cepat lagi. Brain drain juga terjadi di China, tapi keterikatan pada tanah leluhur kan jauh lebih kuat. Orang-orang China di diaspora itu merupakan dorongan ekonomi yang sangat signifikan untuk China gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Benny Rahmadi, Pas FM.